Konsultasi Syariah. Trompet Tahun Baru. Pertanyaan. Assalamualaikum. Saat ini banyak orang berjualan trompet persiapan tahun baru. Apa hukum membunyikan trompet? Apa pula hukum membunyikan trompet di malam tahun baru? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, terkait dengan masalah trompet, mari kita simak hadis berikut. Dari Abu Umair bin Anas, dari bibinya yang termasuk Sahabiyah Ansor. Nabi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah. Ada beberapa orang yang memberikan usulan. Yang pertama mengatakan, kibarkanlah bendera ketika waktu sholat tiba. Jika orang-orang melihat ada bendera yang berkibar, maka mereka akan saling memberitahukan tibanya waktu sholat. Namun Nabi tidak menyetujuinya. Orang kedua mengusulkan agar memakai trompet. Nabi pun tidak setuju. Beliau bersabda, membunyikan trompet adalah perilaku orang-orang Yahudi. Orang ketiga mengusulkan agar memakai lonceng. Nabi berkomentar, itu adalah perilaku Nasrani. Setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi pun pulang. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Setelah menyebutkan hadis di atas, Syekhul Islam mengatakan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidak suka dengan trompet gaya Yahudi yang ditiup, beliau beralasan itu adalah kebiasaan Yahudi. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa trompet termasuk benda yang tidak disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena meniru kebiasaan orang Yahudi. Seorang yang mencintai nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci Yahudi, tentunya akan lebih memilih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada petunjuk Yahudi yang sesat. Kedua, membunyikan trompet tahun baru. Sementara itu, semua orang sadar bahwa membunyikan trompet tahun baru hakikatnya adalah turut bergembira dan merayakan kedatangan tahun baru. Dan sikap semacam ini tidak dibolehkan. Seorang mukmin yang mencintai agamanya dan membenci ajaran kekafiran akan berusaha menghindarinya semaksimal mungkin. Dengan demikian, membunyikan trompet di tahun baru berarti melakukan dua pelanggaran. Pertama, membunyikan trompet itu sendiri, yang ini merupakan kebiasaan dan ajaran orang Yahudi, dan kedua, perbuatan ini termasuk turut memeriahkan hari raya orang kafir. Allahu a'lam.